Mitra bisnis, serangan produk impor murah dari China, Vietnam, dan sejumlah negara lainnya saat ini dinilai menjadi bahaya laten bagi industri manufaktur Indonesia. Selain bahaya dari produk impor ilegal, kalangan industri Indonesia juga mengkhawatirkan masuknya produk-produk impor legal. Meskipun masuk secara legal, harga produk-produk itu pada kenyataannya masih lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, meski sudah membayar bea masuk, transportasi, dan bea masuk lainnya, produk impor legal asal China tetap lebih murah dari produk Indonesia. Bagaimana kita bisa bersaing, Pak? Ya, saya pikir yang paling penting ya, pemerintah masih bisa melakukan secara dumping policy. Kan pemerintah bisa cek kenapa barangnya itu bisa lebih murah dari barang kita. Apakah dia dumping sehingga dia bisa jual lebih murah? Atau kan dia under invoicing misalnya supaya lebih murah? Kan pemerintah bisa cek sebelum barang itu dikeluarkan. Ini harus kita jaga menurut saya. So, ini kan semua kan dumping aja selama dia bisa jualan dan pabriknya bisa jalan, dia dumping aja sekarang. Ini yang terjadi di dunia sekarang ini. Dan ini kita bisa cegah melalui anti-dumping kita. Tapi kan anti-dumping kita timnya itu masih lemah dan tidak pengalaman ya. Jadi kita ini ya kadang-kadang menyerah aja terhadap kenyataan yang ada tanpa kita bisa cek barang-barang itu masuknya kayak apa dan kenapa dia bisa lebih murah, orang itu dumping atau tidak. Itu sebenarnya ada dan juga ada juga kita bisa lakukan semacam non-tarif daripada policy kita karena kita rasa ini merugi ke dalam negeri kita punya pabrik. Kita bisa kenakan dia biaya masuk yang tinggi. Kalau kita, itu jadi semua itu mesti kita lakukan segala macam cara, jangan kita punya birokrasi tidur-tidur aja. Apalagi saat ini sudah mendekati 2009 ya Pak, akan lebih susah konsentrasi pada pengawasan itu. Ya inilah ya kita, tapi kan sudah ya sebenarnya birokrasi kita kan tidak ikut kampanye, yang kampanye itu kan partai-partai politik. Birokrasi kita itu menurut saya harus alert, tidak bisa lagi business as usual. Mereka itu harus alert membantu karena ini bisa kita sama-sama mati kalau pengangguran bertambah dan segala macam dan yang kemaju kita ini itu pertumbuhan yang nggak ada dan segala macam. Itu kan akhirnya kita semua dirugikan, birokrasi kita ini juga akan dirugikan. Siapa yang bayar gaji dia besok kalau kita nggak bayar pajak, kalau kita rugi dan lain-lain. Jadi semuanya harus bersatu memperbaiki sekarang ini dan menjaga dalam negeri kita punya market dan industri dalam negeri kita ini untuk survival kita. Tapi mereka ini nggak sadar-sadar juga kadang-kadang yang tingkat eselon bawah. Jadi dia nggak mau tahu kok mau mati kita apa-apa. Pokoknya dia ada kesempatan dia manfaatkan dan dia nggak ada yang kerja keras untuk bagaimana kita selamatkan ekonomi kita ini daripada krisis dunia ini. Ini yang saya lihat masih mentalitas begitu. Harus kita perbaiki. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.